الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، كمسلمين كمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada kesempatan yang berbahagia ini pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis rahimahullahu taala, kitab Al-Kusuf. Kitab Al-Kusuf Gerhana bab yang ketiga, di mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan babu an-nida'i bis-salatu jami'atun fil kusuf. Babu an-nida' bi as-salatu jami'ah fil kusuf. Ya, bab memanggil ya dengan ungkapan as-salatu jami'ah pada salat kusuf. Maksudnya memanggil di sini adalah seruan untuk mengumpulkan. Seruan untuk mengumpulkan di salat lima waktu azan. Ya. Salat panggilan atau seruan untuk mengumpulkan orang yang pertama memberitahukan tentang masuknya waktu salat di salat lima waktu sehari semalam adalah seruan azan. Seruan azan. Kemudian untuk salat-salat yang lain tidak ada dalil yang menyebutkan ada seruan tertentu, ada seruan atau panggilan tertentu sebagaimana halnya azan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ucapannya, dari perbuatannya, kecuali salat kusuf. Ya. Kecuali salat kusuf. Sementara salat gerhana, salat meminta hujan, kita sudah pelajari tidak ada panggilan, tidak ada seruan. Ya. Salat istisqa. Salat istisqa tidak ada panggilan karena dari kejadian yang terjadi di masa Nabi SAW, justru orang yang meminta kepada Nabi untuk dilakukan salat istisqa karena kebutuhan, maka tidak perlu panggilan. Ya, tidak perlu panggilan. Sementara salat kusuf itu kejadian yang tiba-tiba. Ya, kejadian yang tiba-tiba dan tidak diduga-duga oleh orang, tiba-tiba ternyata terjadi gerhana. Ya. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba terjadi gerhana tanpa diketahui sebelumnya. Maka untuk mengumpulkan orang membutuhkan seruan, membutuhkan panggilan. Maka dipanggillah atau diserulah manusia untuk salat kusuf dengan seruan as-salatu jami'ah. Ya. As-salatu jami'ah. Ya. Ini terbagi dua pendapat para ulama tentang harakatnya. Apakah as-salatu jami'ah? Kedua-duanya berbaris depan, yang satu tanpa tanwin, yang satu pakai tanwin. As-salatu jami'atun. Ya. Seperti yang tertulis di sini, as-salatu jami'atun itu yang pertama. Dan dia dalam ilmu bahasa Arab namanya mubtada wa khabar. Mubtada wa khabar. Salat mengumpulkan. Ya. Salat mengumpulkan. Jadi salat ini yang diseru manusia, jadi panggilan itu mengajak untuk salat yang mana salat itu tujuannya untuk mengumpulkan. Jadi orang bukan tujuan utama salatnya, tetapi salat itu sebagai sarana untuk mengumpulkan. Kalau orang sudah datang untuk salat, berarti ada yang akan disampaikan setelah itu. Ya. Ada sesuatu yang diberitakan setelah itu. Kemudian pendapat yang kedua tentang harakatnya adalah as-salata jami'ah. Ya. As-salata jami'atan. As-salata jami'ah, dia berbaris atau berhukum mansub, yaitu berbaris. Dalam hal ini karena dia mufrad dengan fathah as-salata. Ya. Ini karena ditakdirkan sebelumnya ada kata kerja perintah. Ditakdirkan sebelumnya ada kata kerja perintah yaitu hadirilah. Ya. Uhduru, hadirilah salat yang dalam keadaan mengumpulkan. Nah, inilah seruan untuk melaksanakan atau panggilan untuk melaksanakan salat khusuf dengan kata-kata as-salatu jami'atun atau as-salata jami'ah. Ya, kata siapa? Muadzin. Ya, muadzin mengumandangkan seruan tersebut untuk melaksanakan salat khusuf. Ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca hadis yang ada di bawah bab ini. 1045 Imam Muslim Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Ishaq qala akhbarana Yahya ibn Salih qala haddatsana Muawiyah ibn Salam ibn Abi Salam ibn Abi Salam al-Habashi ad-Dimashqi qala haddatsana Yahya ibn Abi Kathir قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة نودي إن الصلاة جامعة حديث عبد الله بن عمر بن العاص. Ya. Hadis Abdullah bin Amr bin As atau dikenal dengan Ibnu Amr bin As, ya. Namanya Abdullah dan ada beberapa sahabat kecil, ya, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah. Ada empat orang dikenal dengan Al-Abadilatul Arba'ah. Al-Abadilah Al-Arba'ah, empat Abdullah. Ya, mereka seumur dan masih anak-anak dan mereka keempat-empatnya menjadi ulama sahabat. Yang pertama siapa? Ya jelas Abdullah bin Amr di sini. Abdullah bin Amr ibn al-As. Kemudian Abdullah bin Umar ibn Khattab. Kemudian Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib. Kemudian Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam. Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam. Adapun Abdullah bin Mas'ud ini sudah tua. Ya. Dia min as-sabiqin al-awwalin. Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat-sahabat yang pertama-tama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dia sudah tua. Dia bukan tergolong kepada al-abadilah al-arba'ah. Nah, ini Abdullah bin Amr bin al-As, dia di samping perawi hadis, dia juga ahli ibadah. Abdullah bin Amr bin As seorang pemuda yang ahli ibadah. Yang ibadahnya luar biasa. Sampai Nabi SAW memberikan dia tuntunan, memberikan dia arahan agar ibadahnya itu tetap kontinu sampai akhir hayatnya. Karena dengan cara yang dia lakukan susah untuk istiqamah. Ya, susah untuk istiqamah. Dia bercerita, tidak tahu saya kenapa sampai berita tentang ibadah saya ini kepada Nabi. Tiba-tiba Nabi memanggil saya. Ya, apakah ayahnya Amr yang mengeluhkan kepada Nabi tentang ibadah anaknya? Masa ibadah anaknya dikeluhkan? Iya, karena luar biasa. Kalau siang setiap hari berpuasa. Gimana pula ini? Setiap hari berpuasa. Kalau malam dari Isya sampai subuh qiyamul lail. Ya. Kalau Al-Qur'an setiap hari khataman. Ya. Luar biasa Abdullah bin Amr bin Al-As. Sampai Nabi SAW mengarahkan sebuah ibadah yang dia bisa istiqamah sampai akhir hayatnya. Yaitu yang pertama tentang puasa. Nabi menganjurkan untuk puasa 3 hari dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan. Cukup engkau puasa dengan sebanyak itu. Berarti setiap bulan kamu sudah dapatkan puasa sebulan penuh. Kenapa? 3 hari itu terhitung 30 hari. Ya. Dia akan berpuasa sepanjang tahun. Tak perlu setiap hari. Tetapi dengan 3 hari sebulan saja, engkau sudah dapatkan pahala puasa 1 bulan penuh. Kata Nabi, kata Abdullah, saya lebih mampu untuk melakukan, saya lebih mampu atau sangat kuat untuk melakukan lebih dari itu. Kata Nabi SAW, puasa lebih dari itu Senin dan Kamis. Kata Nabi, kata Abdullah, saya lebih mampu untuk lebih berpuasa lebih banyak dari itu. Maka Nabi SAW menganjurkan untuk puasa separuh bulan. Separuh bulan berapa? 15 hari. Puasa apa itu? Puasa Daud. Puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Berarti 15 hari dalam 1 bulan. Kurang lebih. Kalau yang tadi, 8 hari. Kurang lebih. Sebelumnya, 3 hari. Ini yang paling diutamakan Nabi. Puasa sedikit tetapi istiqamah. Kan 3 hari dalam sebulan tetapi pahalanya tetap 1 bulan. Ya. Karena Nabi tekankan dalam riwayat lain, ahabbul amali ila Allah adwamuhu wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling terus-menerus continue istiqamah meskipun sedikit. Tapi dia merasa ini bersantai-santai namanya nih 3 bulan, 3 hari dalam sebulan. Saya lebih dari itu saya bisa. Tawarkan Nabi SAW lebih banyak. 8 hari 1 bulan. Kata dia, lebih dari itu saya bisa. Kata Nabi SAW puasa Daud. Maka puasa Daud itulah yang dia istiqomahkan bukan dalam 1 tahun. Tetapi sampai meninggal dunia. Ya. Semenjak itu sampai meninggal dunia. Dia melakukan puasa Daud. Sampai ketika dia sudah tua. Dia mulai berandai-andai. Andai saja-saja saya menerima tawaran Nabi yang pertama. Maka sekarang ini saya tidak terlalu susah. Bukan karena dia tidak mau beribadah. Tetapi disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau sudah tua, payah. Apalagi kalau sudah mah. Ya, sudah penyakit asam lambung. Ya, payah puasa setiap hari. Satu kali 2 hari. Ya. Maka terasa olehnya beratnya beribadah. Tapi dia tidak tinggalkan. Ini yang subhanallah kekuatan atau semangat beribadahnya sahabat ini. Kemudian untuk baca Al-Quran Nabi SAW tawarkan yang ujung-ujungnya adalah tasbih. Tasbih itu khataman 7, bukan. Kalau dia tiga hari sekali. Karena awalnya Nabi SAW tawarkan 7 hari sekali, dan ini yang diterapkan oleh para sahabat. Ya. Fami bisyauqin. Ya. Kaidahnya atau rumusnya fami bisyauqin. Fami bisyauqin. Fa mim ya ba shin ya. Waw qaf. Itu kuncinya. Kata kunci 7 hari. Fa mim ya ba shin waw qaf 7 hari. Ya. Fami bisyauqin. Fa mulai dari Al-Fatihah. Ya. Kemudian mim al-ma'idah. Ya. Fami ya-nya Yunus kalau tidak salah. Ya. Kemudian ba-nya Bani Israel. Isra. Ya. Syauk suara mungkin. Ya. Saya juga lupa. Waw-nya was-safat. Qaf-nya Qaf. Surat Qaf. Nah, jadi itulah pembagi, dibagi tujuh. Yang pertama tiga surat. Kemudian lima surat. Kemudian tujuh surat. Kemudian sembilan surat. Kemudian semakin banyak dia. Ya. Kenapa semakin banyak? Karena semakin pendek suratnya. Tiga surat sampai Al-Ma'idah. Kemudian lima surat. Kemudian tujuh surat. Kemudian sembilan surat. Kemudian sebelas surat. Kemudian tiga belas surat. Kemudian dari Qaf sekitar 60-an surat. Ya. Dari Qaf itu. Karena di ujung-ujung sekali kan banyak sekali surat, surat-suratnya di akhir-akhir Al-Quran. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, yaitu khataman tiga hari sekali. Sementara yang ditawarkan oleh Nabi SAW itu yang pertama. Dan itu yang banyak dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Kita? Kita tidak tahulah. Tidak tahu apakah hari pertama tiga ayat. Ya. Hari kedua lima ayat. Wallahul musta'an. Adapun salat. Akhirnya ditawarkan Nabi SAW. Salatnya Nabi Daud AS. Intinya inilah Abdullah bin Amr bin As. Inilah dia Abdullah bin Amr bin As. Salah seorang ulama. Perawi hadis dan juga ahli ibadah. Dia salah satu dari empat orang yang bernama Abdullah. Di kalangan anak-anak sahabat. Baik. Beliau meriwayatkan dari Nabi SAW. Atau dia bercerita, lamma kasafatis syamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala terjadi gerhana di masa Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Syekh Al-Utsaimin di sini, di malam ke-29, ya. Ada tadi dibilang, ya. Di bulan Syawal, di malam ke-29 tahun ke-10. Ya. Dan ini menguatkan kalau terjadi gerhana di malam 29 bulan Syawal tahun ke-10 Hijriah, yang menguatkan pendapat bahwa meninggalnya anak beliau Ibrahim di tahun yang ke-10, karena terjadi perbedaan pendapat tentang hari tahun meninggalnya Ibrahim anak Nabi. Ada yang mengatakan tahun ke-6, ada yang mengatakan tahun ke-8, ada yang mengatakan tahun ke-10. Dan yang menjadi kesepakatan para sahabat atau para ulama bahwa hari meninggalnya Ibrahim anak Nabi ini terjadi gerhana, ya, terjadi gerhana. Dan Syekh Utsaimin di sini menyatakan kejadian gerhana ini yang sekarang ini yang diceritakan oleh Abdullah bin Amr bin As adalah pada tahun ke-10 Hijriah pada akhir bulan Syawal malam 29, ya. Fitis in wa isri namin syahri Syawal. Pada malam 29 dari bulan Syawal terjadi, pada hari ke-29 di bulan Syawal tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah. Apakah terjadi di masa Nabi lebih dari satu gerhana matahari? Bisa jadi. Bisa jadi terjadi lebih dari satu kali gerhana matahari di masa Nabi SAW. Abdullah bin Amr bin As di sini mengabarkan bahwa ketika terjadi gerhana nudiya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya, wahai orang-orang yang beriman apabila ada kumandang atau ada panggilan, ya, di sini ketika terjadi gerhana diserulah atau dikumandangkan seruan. Apa seruannya? Di sini innas salata jami'atun. Sebenarnya kata para ulama termasuk Ibn Hajar bahwa panggilannya bukan dengan inna, tetapi hanya as-salat, seperti yang dalam bab, seperti bunyi bab as-salatu jami'ah. Ya, karena di sini adalah berita, maka ditekankan dengan inna. Dia berita untuk mengabarkan bahwa seruannya adalah as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Artinya sudah kita sampaikan tadi, salat mengumpulkan. Salat mengumpulkan. Jadi panggilannya adalah untuk salat yang mana tujuannya adalah untuk berkumpul. Untuk berkumpul para atau kaum muslimin. Ya. Ini satu-satunya hadis di bawah bab ini yang dijadikan oleh Alhamdulillah. Yahdikumullah subhanakum. Yang dijadikan dalil oleh Imam Bukhari tentang disyariatkannya seruan as-salatu jami'ah untuk salat kusuf. Di kitab kita ini, di ujung, tidak tahu saya apakah di bab ini atau di tempat yang lain, Syekh Al-Utsaimin yang keberapa? Ketiga ya. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan wala yunada li ghairil kusuf. Wala yunada li ghairil kusuf, dan tidaklah seruan ini dikumandangkan selain untuk salat kusuf. Seperti yang tadi kita sampaikan, fala yunada lil id, maka tidak dikumandangkan ungkapan tadi as-salatu jami'ah untuk salat id, wala lil jumu'ah, dan tidak juga untuk salat jumat, wala li janazah, dan juga untuk bukan untuk salat jenazah, wala li ghairi dzalika, dan juga bukan untuk yang lain-lainnya, hanya untuk kusuf. Karena salat-salat yang lain yang dilakukan oleh Nabi SAW tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa dikumandangkan ungkapan yang sama. Ini hanya datang tentang salat kusuf. Kata beliau, wa man qala minal ulama, ada pun ulama yang mengatakan bahwa innahu yunada lil id, bahwa untuk salat id itu dikumandangkan as-salatu jami'ah, fa qawluhu dha'ifun jiddan, maka pendapatnya itu lemah sekali, wa mardudun, dan tertolak sunnatan wa qiyasan, tertolak dari dengan sunnah dan juga tertolak dengan qiyas. Pendapat yang mengatakan as-salatu jami'ah ini dikumandangkan juga untuk salat id, maka ini pendapat yang lemah sekali, tertolak oleh hadis, oleh sunnah, dan juga oleh qiyas. Kata beliau, amma kaunuhu mardudan sunnatan fali anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana la ya'muru bin nida'i li salatil id, as-salatu jami'ah. Karena Nabi tidak memerintahkan untuk mengumandangkan as-salatu jami'ah untuk salat id. Ya, padahal Nabi SAW berkali-kali melakukan salat id. Tetapi tidak ada perintah, penjelasan para sahabat bahwa Nabi memerintahkan untuk dikumandangkan as-salatu jami'ah. Itu dalil dari hadis, dari perbuatan Nabi-Nya. Dan juga Nabi mengadakan salat istisqa. Dan Nabi SAW berkali-kali menyolatkan jenazah. Tetapi tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan bahwa dikumandangkan as-salatu jami'ah sebelum salat jenazah. Sebelum salat istisqa. Sebelum salat id. Ya. Kemudian alasan kedua bahwa kusuf ini Ya, kusuf ini karena keadaan manusia ketika terjadi kusuf dalam keadaan lalai, artinya tidak sadar tiba-tiba, maka membutuhkan panggilan seruan agar mereka bisa berkumpul. Berbeda dengan Id. Berbeda dengan Id. Id kan orang sudah tahu. Setelah Ramadan pasti ada Idul Fitri. Ketika jemaah haji sudah diberitakan sudah berdatangan ke kota Mekah, berarti sebentar lagi akan ada salat Idul Adha. Ya. Maka tidak membutuhkan untuk dikumandangkan ke semua karena semua orang tahu. Adapun kusuf gerhana tiba-tiba datangnya. Ya, tiba-tiba datangnya maka logikanya dikumandangkan seruan ini dibutuhkan oleh mereka karena mereka tidak mengetahui jadwal atau kedatangan gerhana ini kecuali tiba-tiba. Ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dibutuhkan panggilan as-salatu jamiah. Dibutuhkan panggilan as-salatu jamiah. Inilah beberapa alasan yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin untuk menjelaskan bahwa pendapat disyariatkan kumandang as-salatu jamiah untuk salat Id ini adalah pendapat yang sangat lemah, tertolak dengan perbuatan Nabi, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tertolak juga dengan logika bahwa berbeda antara salat Id dengan salat kusuf. Ya, karena salat Id sudah terjadwalkan, orang sudah tahu kapan datangnya, sementara kusuf biasanya di masa Nabi tentunya kedatangannya tiba-tiba dan membutuhkan panggilan untuk mengumpulkan manusia. Ya, membutuhkan panggilan untuk mengumpulkan manusia. Adapun salat jenazah kita tidak tahu apakah ada pendapat para ulama. Ya. Di kitab-kitab fikih apakah ada atau sekarang saja manusia menganggap itu baik. Ya. Kalau seandainya di dalam kitab pembahasan fikih seperti salat Id ini ada pembahasan para ulama disebutkan oleh ulama-ulama mazhab, maka tentu sudah ada di dalam kitab-kitab fikih dan ini tergolong kepada sesuatu yang diperselisihkan, ya, masalah khilafiyah. Ya, kemudian tentu kita akan mencari mana yang paling utama, mana yang afdal, mana yang benar dari perbedaan pendapat dengan dalil-dalilnya. Sementara kalau seandainya tidak ada dibahas dalam kitab-kitab fikih, kenapa muncul sekarang? Ya, sebagian orang menganggap mengumandangkan as-salatu jami'ah sebelum salat jenazah itu termasuk tuntunan padahal tidak ada kita dapatkan dalil yang menunjukkan. Ini yang perlu ditambahkan dalam pembahasan kumandang as-salatu jami'ah untuk salat kusuf. Ya. Itu mungkin ulasan yang bisa kita sampaikan. Kemudian kita lanjutkan ke bab yang keempat. Bab yang keempat, Al-Imam Bukhari mengatakan babu khutbatil imami fil kusuf. Bab imam berkhutbah di salat kusuf. Ya, jadi salat kusuf itu ada khutbahnya. Salat kusuf itu ada khutbahnya dan ini pendapat Aisyah dan Asma ibnata Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhum. Ya. Aisyah dan Asma kakak beradik, anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhum. Mereka mengabarkan bahwa ada khutbah. Kemudian memang terjadi perbedaan pendapat dan Imam Bukhari seakan-akan memilih pendapat adanya khutbah. Setelah beliau mengatakan bahwa babu khutbatil imam fil kusuf, bab berkhutbahnya imam pada salat kusuf, kemudian dikatakan oleh beliau wa qalat Aisyatu wa Asma'u khataban Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berkata Aisyah dan Asma saudarinya bahwa Nabi berkhutbah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya di qalat di salat kusuf, di salat gerhana. Baik, dan pendapat yang kita kuatkan adalah ini, ya, setelah selesai salat maka imamnya menyampaikan khutbah, ya, menyampaikan khutbah layaknya khutbah Jumat atau khutbah Id, ya, menyampaikan khutbah dan sebagian materi khutbah kusuf ini sudah diriwayatkan dari Nabi SAW, tinggal membaca hadisnya kemudian dijelaskan, diterjemahkan kemudian dijelaskan kepada kaum muslimin. Ya. Kita baca hadis yang di bawah bab ini 1046. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Yahya ibnu Bukair qala haddatsana Al-Laits an Uqail an ibni Shihab qala ha'un wa haddatsani Ahmad ibn Salih qala haddatsana Anbasatu qala haddatsana Yunus an ibni Shihab qala haddatsani Urwah an Aisyah zauj an-nabi sallallahu alaihi wasallam qalat خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس قال وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها فقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح قال أجل لأنه أخطأ السنة. Ini akhir dari riwayat ini yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dibawakan oleh Imam Bukhari hadis Aisyah radhiyallahu anha dengan dua jalur sanad. Aisyah bercerita radhiyallahu anha terjadi gerhana pada masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau keluar menuju masjid fasaffan nasu wara'ahu, maka orang-orang pun membuat sab di belakangnya. Berarti salatnya berjamaah. Ya, salatnya berjamaah. Dan ini salah satu dalil bahwa boleh salat sunat berjamaah. Ya. Ada salat-salat sunat yang dilakukan dengan berjamaah. Termasuk salat kusuf, kemudian salat id, kemudian salat gerhana, ya. Kemudian salat istisqa, salat kusuf, salat gerhana, kemudian salat istisqa. Ini semuanya salat sunat yang dilakukan pada siang hari. Salat hari raya, gerhana matahari, kemudian salat istisqa. Apa lagi salatnya? Itu saja, ya. Itu saja yang kita ingat sekarang ini, yang dilakukan pada siang hari dengan cara berjamaah. Ya. Dan jangan pula dijadikan dalil bahwa salat-salat sunat yang lain dilakukan pula mesti dengan salat dengan berjamaah. Ini bukanlah dalil. Seperti ada orang yang melakukan salat malam berturut-turut atau terus-menerus dengan berjamaah. Ya, dengan berjamaah. Ini merupakan penyelisihan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak mutlak ya melakukan salat sunnah itu berjamaah. Ya, karena asal salat sunnah ini adalah sendiri-sendiri. Asal salat sunnah dilakukan sendiri-sendiri, kemudian ada beberapa salat sunnah yang mesti dilakukan dengan berjamaah. Kalau nanti ada pertanyaan, boleh enggak melakukan salat sunnah berjamaah? Jawabannya boleh. Boleh jawabannya, tetapi kita rinci terlebih dahulu, ada salat sunat yang mesti dilakukan dengan berjamaah. Dan ada sholat sunat yang boleh dilakukan dengan berjamaah. Dan jangan biasakan sholat sunat yang boleh berjamaah ini dilakukan berjamaah. Jangan biasakan karena tidak membiasakan itu yang lebih utama, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasaffan nas, maka orang-orang bersab, membuat sab di belakang Nabi. Fakabbara, ini tuntunan sholat kusuf yang sudah kita pelajari. Maka Nabi takbir. Faqtara'a Rasulullah SAW qira'atan tawila, maka beliau membaca dengan bacaan yang panjang. Kemudian dia takbir. Faraka'a ruku'an tawilan, maka dia ruku' dengan ruku' yang panjang. Thumma qal, kemudian dia mengatakan sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah, cuma untuk aba-aba saja, sami'allahu liman hamidah. Kemudian beliau membaca bacaan yang panjang juga. Jadi membaca Al-Fatihah lagi sebagaimana di sebelum rukuk yang pertama tadi. Al-Fatihah, kemudian baca bacaan yang panjang. Thumma kabbara, kemudian dia takbir. Faraka'a ruku'an tawilan, maka dia setelah bacaan yang pertama, kemudian dia rukuk dengan rukuk yang lama, kemudian dia bangkit dengan mengatakan sami Allahu liman hamidah, kemudian dia berdiri melanjutkan walam yasjud, dan tidak sujud. Kemudian dia membaca bacaan yang panjang namun lebih pendek dari bacaan sebelum rukuk yang pertama, ya. Kemudian setelah membaca bertakbir, kemudian rukuk dengan rukuk yang panjang yang lebih pendek dari yang sebelumnya. Nah, ini tuntunan pada rakaat pertama, yaitu rukuknya dua kali dan berdirinya juga dua kali. Berdiri, kemudian rukuk, kemudian berdiri lagi. Ya, kemudian rukuk lagi, kemudian bangkit. Ini yang nanti dia mengatakan sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Ya. Kalau tadi hanya yang pertama, sami Allahu liman hamidah, kemudian dia lanjutkan bacaan Al-Qur'annya, ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian yang kedua dia takbir, lalu dia rukuk, yang kedua kemudian dia bangkit. Ya. Dan bangkitnya setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, kemudian dia sujud. Tsumma qala fi raq'atil akhirati mithla dzalik. Kemudian pada rakaat kedua dia melakukan seperti itu. Nah, ini kata Syekh Al-Utsaimin, kata qala yang maknanya bukan berkata. Ya. Kata-kata qala di sini thumma qala fi raq'atil akhirati mithla dzalik, kemudian dia berkata pada rakaat yang terakhir seperti itu, maksud berkata di sini adalah berbuat. Ya. Ini kadangkala qala itu artinya bukan berbicara, bukan berkata, tetapi berbuat. Kata Nabi dalam hadis tayammum, ya, kepada tentang Ammar bin Yasir, ya, yang berguling-guling di tanah ketika memahami bahwa dia harus melumuri badannya dengan debu sebagaimana mandi junub, harus membasahkan semua badan dengan air. Maka dia berguling di atas permukaan tanah. Lalu Nabi mengatakan innama yakfika an taqula. Ya. Innama yakfika an taqula. Sebenarnya sesungguhnya cukuplah kamu melakukan, padahal kata-katanya taqul, berkata. Tetapi di sini artinya berbuat. Sama dengan riwayat yang sekarang summa qala. Kata qala di sini artinya berbuat. Kemudian dia berbuat pada rakaat yang terakhir, maksudnya yang kedua, seperti itu, seperti rakaat yang pertama, yaitu berdiri baca Al-Qur'an. Ini setelah sujud, ya, yang kedua baca Al-Qur'an, kemudian sujud, kemudian rukuk. Rukuknya juga lama, kemudian bangkit, sami Allahu liman hamidah, baca lagi. Kemudian setelah selesai baca dia rukuk, takbir, rukuk, kemudian bangkit. Setelah bangkit yang kedua ini dia sujud untuk kedua kalinya, dan situlah nanti tasyahud. Tasawuf yang menutup solatnya dengan tasawuf tersebut. Ini yang dimaksud dengan qala في الركعة الأخيرة مثل ذلك. فاستكمل أربع ركعات، maka Nabi sempurna melakukan empat ruku fi arba'i sajadat dengan empat sujud. Kalau empat sujud biasa, empat sujud kan biasa, salat sunat dua rakaat yang biasa adalah empat sujud. Adapun ruku hanya dua. Sekarang ini berbeda, yaitu empat ruku dan empat sujud. Ya. Kemudian ini juga menandakan kepada kita bahwa kalau dua kali membaca menunjukkan bahwa bacaannya panjang. Apalagi bacaannya dijelaskan panjang untuk bacaan pertama, bacaan kedua juga panjang walaupun tidak sepanjang yang pertama, kemudian bacaan di yang ketiga panjang walaupun tidak sepanjang yang kedua, kemudian bacaan yang keempat pada rakaat yang kedua juga panjang dan di bawah bacaan yang ketiga. Kalau digabungkan semuanya panjang sekali. Panjang sekali. Makanya dikata Aisyah, "Wanjalatis syamsu qabla an yansarif." Dan matahari sudah terbuka ya, sebelum beliau selesai salat. Ya. Sebelum beliau selesai salat, maka matahari pun sudah terbuka. Tsumma qama, setelah selesai salat dia berdiri. Fa'athna 'ala Allah, maka beliau memuji Allah bima huwa ahlahu, sesuai dengan yang berhak didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembukaan khutbah. Alhamdulillah rabbil alamin seterusnya ya. Nah, kemudian setelah selesai pembukaan khutbah, beliau berkata, ya kata Aisyah, "Tsumma qala huma maksudnya matahari dan bulan. Huma ayatani min ayatillah, adalah dua tanda dari tanda-tanda kemahabesaran Allah. La yakhsifani li mauti ahadin, tidaklah terjadi gerhana pada keduanya disebabkan oleh matinya seseorang. Wala li hayatihi, dan juga bukan karena lahirnya seseorang. Fa idza raaitumuhuma, maka jika kalian melihat terjadi gerhana pada keduanya matahari dan bulan, fafza'u ila shalah, maka bergegaslah dengan cepat-cepat untuk salat. Bergegaslah dengan cepat-cepat. Orang kalau sudah ya keadaan panik ya, misalnya ada sesuatu yang terjadi, maka mereka cepat-cepatnya lepas kontrol ya. Nah, itu yang dimaksud dengan fafza'u. Maka ini menunjukkan bahwa dia tiba-tiba, tuntutan untuk bersegera melakukan sholat ini adalah sesuatu yang ditekankan oleh Nabi SAW. Fafza'u ila sholat, maka bercepat-cepatlah kalian melakukan sholat. Ya. Kita sudah pelajari pada pertemuan yang lalu apa saja tuntunan yang diajarkan oleh agama ketika terjadi gerhana. Ada beberapa kemarin ya. Mudah-mudahan kita lupa. Ya. Mudah-mudahan lupa atau ingat masih. Ya. Yang pertama adalah hadirkan rasa khawatir. Karena Nabi khawatir, nanti akan ada riwayat yang khusus tentang ini. Bahkan Nabi menganggap, merasakan, mengkhawatirkan itu kiamat. Aisyah mencerita di hadis yang akan datang. Makanya ini bertentangan sekali dengan keadaan sekarang ini. Ya. Orang merasa itu bukan kiamat. Orang merasa tidak ada rasa takut. Bahkan sholat tidak ada, sedekah tidak ada. Semua seakan-akan merupakan ini adalah kesempatan untuk untuk bersenang-senang, bukan untuk khawatir, bukan untuk cemas. Ya. Jadi itu yang harus pertama hadir, rasa khawatir, kemudian sholat, ya. Kemudian takbir, kemudian bersedekah, kemudian berzikir, kemudian berdoa. Ya. Nanti akan ada tambahan-tambahannya. Yang sekarang ditekankan oleh Nabi dalam riwayat ini, oleh Aisyah dalam riwayat ini adalah ungkapan Nabi dalam khutbahnya, maka bergegaslah kalian melakukan sholat. Selesai hadisnya. Selesai hadisnya, dan yang berhubungan dengan bab kita apa? Mana dalil yang berhubungan dengan bab kita? Hah? Mana? Kan babnya apa? Babnya khutbah, imamnya berkhutbah. Melakukan menyampaikan khutbah, khutbatul imam fil khusuf, adanya khutbah imam di saat khusuf. Mana dalilnya dari hadis Aisyah? baca dalil kan biasanya dibaca, bukan hanya ada dalilnya kan? Enggak. Dalilnya inilah. Ya. Apa dalilnya? Thumma qama fa athna 'ala Allah bima huwa ahluhu thumma qala huma ayatani. Bukan dari mulai thumma qala huma, ini isi materi khutbahnya, tetapi yang menunjukkan bahwa dia berdiri menyampaikan khutbah thumma qama fa athna 'ala Allah bima huwa ahluhu, kemudian disampaikan sebagian dari isi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari hadis Aisyah, kemudian ada tambahan dari Bukhari rahimahullahu taala, wa kana yuhadditsu Katsir bin Abbas, adalah kata Imam Bukhari ini, adalah Katsir bin Abbas menyampaikan hadis anna Abdullah bin Abbas, bahwa Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu anhuma kana yuhadditsu yawma khasafat asy-syamsu bimitsli hadits Urwah an Aisyata, bahwa Abdullah bin Abbas menceritakan juga ketika terjadi gerhana di masa Nabi persis dengan hadis Aisyah ini. Kita dalam Sahih Muslim membuat hadis ini berapa buah? Dua, karena di sini bukan hanya hadis Aisyah tetapi ditambahkan dengan hadis Ibnu Abbas dengan jalur yang lain. Ya, ya, bahwa Abdullah bin Abbas ternyata menyampaikan cerita yang sama. Terjadi gerhana di masa Nabi, kemudian Nabi bergegas menuju masjid, kemudian manusia membuat sab di belakangnya, Nabi sholat dengan cara yang persis diceritakan oleh Aisyah. Ya, dengan cara yang persis diceritakan oleh Aisyah, dua rakaat, empat ruku dan empat, saya sengaja berhenti lama agar di, karena ini yang intinya. Karena biasanya kita tahu kan dua ruku, empat ruku dan empat sujud. Nah, persis seperti itu diceritakan oleh Ibnu Abbas dari sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Ibnu Syihab, fakultu li Urwah, karena Urwah ini yang meriwayatkan hadis dari Aisyah. Saya tanyakan, saya sampaikan kepada Urwah Ibnu Zubair, ya, inna akhaka yawma khasafat bil Madinah lam yazid ala rak'atain mislas subhi. Sesungguhnya saudaramu, abangmu, ketika terjadi gerhana matahari di Madinah, ia tidak menambahkan lebih dari dua rakaat persis dengan salat subuh. Persis dengan salat subuh. Ada beda dengan cerita Aisyah dengan Ibnu Abbas? Berbeda atau sama? Berbeda kalau diceritakan oleh Ibnu Syihab bahwa abangnya Urwah. Siapa abangnya Urwah? Abdullah. Abdullah bin Zubair. Bahwa Abdullah bin Zubair melakukan salat kusuf di Madinah, waktu itu di Madinah, dengan dua, dan tidak dengan tidak lebih dari dua rakaat yang sifatnya seperti salat subuh. Beda? Beda. Kemudian kata Urwah, ajal. Kata Urwah, iya, benar yang kamu sampaikan itu benar, bahwa saudara saya melakukan salat gerhana itu seperti salat subuh. Li'annahu akhta'as sunnah, karena dia menyelisihi sunnah. Subhanallah. Nah, dia pikir-pikir ini abang saya. Yang jelas sunnah, ditegaskan. Ini ingkar, mengingkari sebuah kesalahan itu tidak pandang bulu. Ya, kalau yang sunnah ya jelas sunnah. Iya, memang dia melakukan itu dan dia salah, jangan dijadikan dalil. Dia keliru, dia bertentangan dengan sunnah. Li'annahu akhta'as sunnah. Yang sunnahnya seperti yang diceritakan oleh Aisyah, yang saya riwayatkan dari beliau radhiyallahu anha, yang juga seperti dalam riwayat Ibnu Abbas, bahwa salat kusuf itu dua rakaat, empat ruku dan empat sujud, ya, bukan seperti salat dua rakaat sunat yang lainnya atau yang biasanya. Nah, ini, dan Syekh Al-Utsaimin ya memberikan komentar untuk sikap Urwah bin Zubair ini dengan mengatakan, fi qawli Urwata radhiyallahu rahimahullah dalilun ala sarahatis salaf. Ungkapan Urwah ini merupakan bukti bahwa generasi salaf itu terang, terus terang. Tidak menyembunyikan, tidak pandang bulu, tidak segan-segan. Kalau yang jelas, jika ternyata memang bertentangan dengan sunnah, siapapun pelakunya. mereka akan tegaskan itu menentang sunnah. Ya. Ala sarahati salaf, begitu terus terangnya generasi salaf, wa annahum la ta'khuduhum fillahi laumatu la'im. Dalam urusan agama Allah mereka tidak khawatir celaan siapapun juga. Tidak khawatir marahnya siapapun yang marah. Kalau untuk menegakkan atau menjelaskan sunnah Nabi SAW. Hatta wa inkana abah. Sekalipun yang melakukan pelanggaran itu ayahnya. Au akha atau saudaranya. Min ummihi, saudara seibunya. Atau saudara seayahnya. Fa innahu idha akhta as sunnah. Sesungguhnya jika seseorang dari mereka itu melanggar sunnah. Qal, mereka akan mengatakan innahu akhta as sunnah. Sesungguhnya dia telah menyelisihi sunnah. Tidak mereka, tidak pandang bulu, tidak khawatir, tidak cemas. Kalau sudah jelas menyelisihi sunnah, mereka tegas mengatakan menyelisihi sunnah. Padahal saudaranya, abangnya, sahabat Nabi SAW memiliki kelebihan tentu tidak akan sama dengan Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair tabi'in. Ya. Sementara abangnya Abdullah, sahabat Nabi SAW. Ya. Sahabat Nabi SAW. Kemudian Syekh Al-Utsaimin di sini memberikan ulasan atau memberikan kemungkinan-kemungkinan alasan Urwah melakukan. Ini menunjukkan bahwa kita kalau memang seseorang itu salah, ya jelas salah. Tetapi mungkin kesalahannya ada alasannya. Bukan berarti kita oh dia tidak salah, lalu kita memberikan alasan yang lain yang membuat dia tidak tampak salah. Kalau dia memang menyelisih sunnah, jelaskan bahwa dia menyelisih sunnah. Tetapi tentu kita juga harus memahami, mencari tahu kenapa dia menyelisih sunnah. Di sini kata Syekh Al-Utsaimin, wa amma fi'lu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, adapun perbuatan Abdullah bin Zubair, ya, fahuwa qadiyatu ain, maka ini kasus pribadi, kasus individu, ya. Lah ihtimalat, ada kemungkinan-kemungkinan. Alasan beliau melakukan salat kusuf itu dengan cara seperti salat subuh. Ya. Minha, di antara kemungkinan alasannya, annahu radhiyallahu anhu ra'a asy-syamsa qad tajallat, bahwa ketika dia mulai salat dia lihat matahari sudah terbuka. Ya. Matahari sudah terang. Dia mungkin baru membaca, ya. Baru membaca pada rakaat pertama, pada bacaan berdiri pertama sebelum rukuk pertama, dia baca mungkin 100 ayat. Dia rencananya 500 ayat. 100 ayat yang dia baca, terbuka matahari semuanya. Ini kemungkinan dia melakukan itu, terbuka matahari semuanya dan tidak ada lagi kebutuhan untuk melanjutkan sholat kusufnya. Maka dia menukarnya dengan sholat sunat biasa. Menukarnya dengan sholat sunat biasa karena kusuf tidak lagi dibutuhkan. Karena matahari terbuka semuanya. Tapi kalau masih ada tertutupnya, mungkin dia melakukan dengan sholat kusuf. Ini alasan pertama, kemungkinan. Karena kita yakin bahwa para sahabat itu tidak akan mungkin menyengaja menentang sunnah. Tidak akan mungkin menyengaja menyelisihi sunnah Nabi bila mereka tahu bahwa itu sunnah Nabi SAW. Ya. Sunnah Nabi itu benar-benar sesuatu yang mereka agung-agungkan, mereka cintai. Tidak akan mungkin mereka menyengaja menyelisihi sunnah sebagaimana dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di masa ini. Sudah jelas-jelas hadis Nabi menerangkan, tetapi dia masih berpegang kepada kebiasaan. Dan dia mengatakan, saya tetap akan melakukan ini walaupun itu hadis Nabi. Walaupun itu hadis Nabi. Ya. Nah, ini jelas-jelas menentang. Ya, menentang karena tidak mau menerima. Sementara para sahabat atau para sahabat tidak akan mungkin menyengaja menyelisih sunnah Nabi SAW. Makanya di antara kemungkinan dia ketika memulai dan hendak melanjutkan salat kusufnya ternyata matahari sudah terbuka semuanya, maka dia menukar niatnya menjadi salat biasa, salat sunat biasa. Karena waktunya waktu apa? Waktu duha. Bisa jadi dia menyunatkan melakukan dengan niat salat duha atau salat yang sunat yang lain. Kemudian lakinna sunnah an yusalliya raka'atain fi kulli raka'atin ruku'ani wa sujudan. Walaupun yang sunnahnya Walaupun meskipun keadaannya juga demikian, sudah tersingkap matahari, tetap sunnahnya dia melakukan salat kusuf dengan 2 rakaat, 4 ruku' dan 4 sujud. Itu sunnahnya. Ya, itu sunnah. Walaupun mungkin alasannya, untuk apa lagi saya lakukan salat kusuf sementara matahari sudah terbuka semua. Ya, bisa jadi itu alasannya sehingga dia merubah niatnya menjadi salat sunat biasa. Tetapi kata Syekh Al-Utsaimin, walau meskipun demikian, tetap saja yang utama, yang sesuai dengan sunnah, dan momentumnya juga salat kusuf, dia salat dengan tata cara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Wabillahi taufiq. Ya. Pelajaran yang terpenting yang kita ambil dari ungkapan terakhir, dari hadis yang terakhir itu adalah sunnah tetap sunnah. Siapapun penentangnya kita akan jelaskan. Ya. Kita akan katakan ini bertentangan dengan sunnah. Ya. Bertentangan dengan sunnah Nabi SAW dan banyak salaf yang meluruskan ya, kejadian-kejadian yang sama. Ya. Kejadian yang sama. Kata Abdullah bin Mas'ud ketika Utsman bin Affan melakukan sholat sholat fardu di Mina dengan itmam. Menyempurnakan rakaat tanpa qasar. Ya, tanpa qasar. Walaupun para ulama memberikan alasan-alasan. Dan ada di antara para sahabat yang ikut serta seperti beliau sendiri. Beliau sendiri mengatakan bahwa sunnahnya salat di Mina bagi jemaah haji adalah qasar. Salat zuhurnya qasar, asarnya qasar untuk yang rubaiyah selama di Mina bagi jemaah haji. Ya. Baik itu berjemaah ataupun sendiri-sendiri. Salat yang rubaiyah itu menjadi 2 rakaat qasar itu yang sunnah. Tetapi Utsman bin Affan ketika itu menyempurnakannya. Dan Abdullah bin Mas'ud ternyata berimaman dengan beliau. Padahal beliau sangat keras dan sangat tegas tentang sunnahnya ini. Maka di antara murid-muridnya bertanya, kenapa engkau yang berpendapat bahwa dia sunnahnya di qasar? Ya, sementara engkau berimaman dengan Utsman yang menyempurnakan. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syar. Al-khilafu syar. Berpecah belah itu buruk. Berpecah belah itu buruk. Apalagi yang terkait dengan pemimpin. Ketika pemimpin mengumpulkan kaum muslimin dengan 4 rakaat, tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud memisahkan diri di masjid yang lain, itu bertentangan dengan sunnah dan kita sekarang saya jadi imamnya, kita salat qasar. Padahal di situ imamnya siapa? Khalifah. Nah, ini syar. Ini mafsadanya sangat besar. Maka berhati-hati, apalagi ulama, tokoh agama, ya, alim ulama dan tokoh agama, bila mana membuat kebijakan-kebijakan yang terang-terangan berselisih dengan keputusan pemimpin ini berhati-hati. Akan memunculkan fitnah besar. Bisa jadi dilakukan seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Walaupun yang dia ikuti itu bertentangan dengan sunnah. Tetapi untuk menghindari mafsadah yang besar. Bila mana terkait dengan kewibawaan pemimpin. Wallahu a'lam. Ya. Satu bab lagi. Babu hal yaqulu kasafati syams. Ini sederhana sekali ya, makanya kita lanjutkan. Babu hal yaqulu kasafati syamsu au khasafat wa qala ta'ala wa khasafal qamar. Bab kata ini subhanallah, Imam Bukhari sampai masalah bahasa pun dia jadikan bunyi bab ya. Apakah seseorang mengatakan kasafat atau khasafat? Ini sudah kita bahas ya. Apakah dengan kaf atau kha untuk matahari? Sementara Allah Subhanahu wa taala ketika bercerita tentang bulan, gerhana bulan, Allah mengatakan wa khasafal qamar. Allah menggunakan huruf kha. Khasafal qamar. Makanya ada tiga pendapat sebenarnya. Ada pendapat mengatakan untuk bulan pakai kha. Untuk matahari pakai kaf. Untuk bulan pakai kha berdasarkan ayat ini. Kemudian untuk matahari kaf. Ya. Ada yang mengatakan sebaliknya. Untuk bulan kaf, untuk matahari kha. Dan ada yang menggabungkan bahwa kedua-duanya boleh untuk dipakai untuk kedua-duanya. Boleh digunakan kasafat untuk matahari. Boleh digunakan kasafat pakai kaf untuk bulan. Dan boleh juga kha untuk matahari dan bulan. Jadi bebas dan luas. Makanya Syekh Al-Utsaimin di sini mengatakan as-sahih fi hadha. Yang benar dalam perbedaan pendapat ini, ayyuqal untuk dikatakan khasafatis syamsu wa kasafat. Ya, boleh khasafa, khasafat, boleh kasafat. Kemudian wa khasafal qamar wa kasafa. Untuk bulan pun menggunakan kedua-dua ungkapan. Cuma perbedaannya di sini antara bulan dengan matahari apa? Ada perbedaan sebenarnya. Ya. Kalau matahari kasafatis syamsu wa khasafatis syamsu. Kalau bulan kasafal qamaru wa khasafal qamaru. Apa bedanya? Jelas sekali. Saya katakan untuk matahari kasafatis syamsu wa khasafatis syamsu, atau dalam ungkapan yang lain kasafat asyamsu wa khasafat asyamsu. Kalau bulan kasafal qamaru wa khasafal qamaru, atau kasafa al qamar wa khasafa al qamar. Ada bedanya? Apa bedanya? Tak. Ini tak hanya membedakan antara yang terhukum laki-laki dan perempuan dalam bahasa Arab. Loh kok bisa? Sementara kedua-duanya tidak ada tak sanggul di ujungnya. Kan biasanya tandanya kalau yang mu'annas itu kan ada tak sanggul. Asyamsu dengan al-qamar sama-sama tidak ada tak sanggulnya. Asyamsu roh di ujungnya. Sementara al-qamaru roh juga di ujungnya. Kok bisa berbeda? Ya. Para ulama membedakan hukum matahari dan bulan dari sisi mu'annas dan muzakkar. Ya. Mungkin karena antara sinarnya. Wallahu alam, saya tidak tahu sebab aslinya. Karena kalau di sisi lafaznya, kedua-dua lafaznya tidak ada sesuatu yang menunjukkan dia mu'annas. Mu'annas itu perempuan. Yang biasa kalau dikaitkan dengan tak sanggulnya. Seperti apa contohnya? Az-zujajatu ada tak. Nah, ini perempuan ini, terhukum perempuan. Walaupun mungkin dia satu benda ya, tapi terhukum perempuan. Nah, sementara asyamsu dengan al-qamar tidak ada tanda-tanda itu. Kedua-duanya huruf ujungnya ra. Tetapi kok berbeda? Yang satu kasafat asyamsu, yang kedua kasafa al-qamar. Wallahu ta'ala alam, saya hanya menduga-duga. Tidak tahu saya apa alasan yang benarnya. Tetapi untuk ini, karena memang sebagian dari kata-kata itu dihukumi yang tidak ada taknya. Dihukumi mu'annas, dihukumi mudhakar. Dengan sebab yang lain. Di sini, wallahu a'lam, mungkin karena sebab cahayanya. Kalau cahaya matahari terang menyengat, itulah jiwa laki-laki. Ya. Kalau bulan terang yang lembut. Ya. Terang yang lembut. Mungkin itu ya. Taknya yang syams. Maaf. Asyinnya di ujungnya. Asyamsu dengan al-qamar. Kedua-duanya tidak ada huruf tak sanggul di ujungnya. Dan yang asyamsunya terhukum mu'annas. Yang al-qamar terhukum mudhakar. Kasafat asyamsu. Khasafat asyamsu. Sementara al-qamar. Kasafa al-qamar wa khasafa al-qamar. Lalu kenapa? Padahal kata benda ini tidak ada tak yang menunjukkan perempuan. Itu tadi mungkin alasannya karena matahari itu sinarnya menyengat. Ya. Mu'annas memang. Kenapa dihukum mu'annas? Itu saya yang inginkan. Kenapa dihukum mu'annas padahal lafaznya kan muzakkar? Kenapa dia kasafat? Dihukum mu'annas. Mungkin dari sisi cahayanya dihukumkan mu'annas karena cahayanya menyengat. Sementara bulan dihukum muzakkar. Terbalik alasannya. Ya, karena matahari hukum muzakkar, tetapi dia dihukum mu'annas karena cahayanya menghangatkan, sementara bulan memberikan kasih sayang kepada perempuan. Itu hanya duga-dugaan saja. Ya, duga-dugaan saja. Wallahu a'lam, bisa jadi salah. Ya. Tetapi hanya sekedar menyebutkan perbedaan. Kasafat asyamsu wa kasafal qamar. Jadi Al-Bukhari di sini membahas tentang istilah bahasa, dan intinya adalah penggunaan kata kasafa dengan khasafa untuk matahari dan bulan sama saja. Itu intinya, walaupun dalam Quran ada wa khasafal qamar menggunakan kha untuk bulan. Ya. Kita baca hadis yang ke-1047. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsana Al-Laits قال حدثني أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو ثم وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. Hadis ini menunjukkan bahwa penggunaan kasafa dengan khasafa untuk kedua-duanya. Karena di sini kata Aisyah faqala fi kusufis syamsi wal qamar. Nabi berkata tentang kusuf pakai kaf. Kusuf matahari dan bulan. Berarti digunakan kedua-duanya dengan kata-kata apa? Kusuf. Kemudian kata-kata Nabi innahuma ya la ayatani min ayatillah la yakhsifani. Ya, tidaklah kedua-duanya khusuf. Tidaklah kedua-duanya khusuf. Berarti kata-kata khusuf digunakan untuk matahari dan bulan sebagaimana kusuf pakai fa pakai kaf digunakan untuk matahari dan bulan. Inilah dalil dari hadis ini ya, bahwa kata khusuf dengan kaf dan kata khusuf pakai kha itu digunakan untuk kedua-duanya yaitu matahari dan bulan. Ini hanya sekedar faedah tentang bahasa dan ini menunjukkan bahwa agama kita sangatlah luas pengetahuannya dan Imam Bukhari juga ternyata mengupas masalah ini dan memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama seperti tadi atau kalau khusuf itu untuk matahari, kalau khusuf untuk bulan saja. Dan dalilnya adalah surah Al-Qamar tadi ayat 8 wa khasafa al-qamar. Namun pendapat yang benar yang kuat adalah digunakan kedua-duanya untuk kedua-duanya. Digunakan khasafa dengan kasafa untuk matahari, digunakan kasafa dan khasafa untuk bulan. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Ustaz. Ya. Berkenaan dengan sunnah Ustaz. Jadi salah satu sunnah Rasulullah salam adalah takbir sahabat. Nah, ketika sahabat melakukan takbir kemudian dibenarkan oleh Rasulullah salam. Apa itu? Contoh, ya, ya. Contohnya ini, Ustaz. Sunnah takririyah. Ya. Yaitu perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi. Ya. Nah, apakah itu bisa dijadikan dalil untuk kita melakukan sesuatu hal sunnah yang tidak diindahkan oleh Rasulullah SAW? Karena ada sebagian dari saudara-saudara kita yang melakukan sunnah yang tidak diperbuat oleh Rasulullah SAW berdasarkan dalil takririyah sahabat. Contohnya ketika sholat wudhu itu Ustaz, sahabat melakukan selalu melakukan sholat wudhu. Ditakrir oleh Nabi enggak? Ditakrir. Ya. Nah, terus kemudian mereka berdasarkan itu mereka ketika melakukan Rasulullah tidak memberikan sunnah sholat wudhu itu Ustaz. Jadi benar-benar dijadikan dalil untuk bolehnya membuat sunnah. Ya, ini sunnah Nabi SAW dikategorikan oleh para ulama kepada tiga kategori. Yang pertama sunnah qauliyah. Ya, hadis yang disandarkan kepada ucapan. Sunnah qauliyah. Misalnya Nabi bersabda begini. Kemudian yang kedua sunnah fi'liyah. Yaitu perbuatan yang disandarkan langsung kepada Nabi. Nabi berbuat begini, Nabi makan begini, Nabi sholat begini, Nabi melakukan perbuatan ini. Ini namanya sunnah fi'liyah. Kemudian yang ketiga sunnah taqririyah, yaitu yang disandarkan kepada Nabi hanya persetujuan yang berkata dan yang berbuat bukan Nabi. Yang berkata dan berbuat adalah sahabatnya. Biasanya ini lebih kepada perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan di hadapan Nabi atau perbuatan-perbuatan yang diketahui oleh Nabi dan Nabi tidak mengingkari. Nabi tidak mengatakan atau tidak memberikan komentar apa-apa. Berarti dia diamkan, berarti dia setuju. Nabi SAW menyetujui atau mentakrir. Ya, mengizinkan atau membenarkan perbuatan tersebut. Kemudian ada lagi yang keempat, bila mana ini juga dikategorikan sunnah, yaitu tentang sifat Nabi. Sifat Nabi yaitu sifat sifat postur tubuhnya, fisiknya, seperti tinggi badannya, bidang dadanya, kemudian putih kulitnya, halusnya kulit Nabi, alis matanya, kemudian hidungnya, rambutnya, cara berjalannya, bagaimana duduknya. Ini semuanya tergolong juga kepada sunnah. Ya. Untuk semua ini ada tingkatan-tingkatannya. Empat atau tiga atau lebih kategori tadi itu kekuatannya berbeda. Kekuatannya berbeda. Makanya para ulama membedakan antara sunnah qauliyah dengan sunnah fi'liyah. Dari sisi kekuatan pendalilannya. Dari sisi kekuatan pendalilannya. Mereka lebih menyatakan kekuatnya sunnah qauliyah. Ya. Kuatnya hunjaman pendalilannya sunnah qauliyah. Ketika Nabi mengatakan perintah, kerjakan ini, tinggalkan ini, atau Nabi mengatakan lakukan cara yang seperti ini, semuanya yang dikeluarkan dengan pernyataan lisan ini lebih kuat dari sunnah fi'liyah. Ketika para sahabat bercerita Nabi SAW melakukan ini. Melakukan ini. Maka kekuatannya tidak sama dengan perkataan Nabi. Makanya ketika nanti terjadi riwayat yang satu memerintah, yang satu Nabi berbuat. Maka terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada dari sisi kekuatannya ada yang merojihkan perkataan. Karena perkataan lebih kuat daripada perbuatan. Dan ada nanti yang mengkorelasikan, menggabungkan antara perkataan dan perbuatan. Seperti contoh, Nabi SAW melarang kencing berdiri. Iya kan? La yabullanna ahadukum qa'iman. Dan ternyata satu seketika Nabi dilihat kencing berdiri. Perbuatan kan? Nah, terjadi khilaf di antara para ulama. Apa maksud Nabi dengan kencing berdiri ini? Ya. Ada yang mengatakan bolehnya, mengambil hukum bolehnya kencing berdiri, kenapa Nabi, karena Nabi SAW melakukannya. Ada yang mengatakan Nabi SAW ketika melihat, menyadari bahwa tidak ada mafsadah yang muncul dalam kencing berdiri itu, maka dia lakukan. Karena kencing berdiri ini, di antara mafsadah yang muncul adalah percikan air kencing. Ini kan untuk laki-laki, percikan air kencing. Nah, sehingga ketika ada mafsadah dikhawatirkan percikan itu mengenai pakaiannya, mengenai badannya, maka hadis yang pertama yang qauli ini lebih ditekankan. Dan satu ketika Nabi SAW ata subatata qaumin, Nabi SAW datang ke tempat pembuangan sampah satu kaum yang tanahnya itu lembut. Kalau percikan air ke mengenainya, air apapun juga, dia langsung menyerap dan tidak mantul. Maka itu yang diberikan alasan sebagai ulama. Maka dia ketika itu melihat bahwa kencing berdirinya itu tidak ada masalah, tidak ada mafsadah, maka beliau melakukannya. Kemudian yang di antara alasan yang lain bahwa Nabi melakukan bahwa sebenarnya bila kencing berdiri ini dibutuhkan dan dilihat amannya dari mafsadah, maka boleh dalam kondisi seperti itu untuk kencing berdiri. Ya, tetapi para ulama mengatakan yang lain bahwa tetap saja kencing berdiri itu adalah mesti dan ketika ada hukum darurat maka dibolehkan. Jadi dalam kondisi hukum darurat. Ada ketika hukumnya darurat dan dia tidak bisa duduk, apalagi daerahnya becek misalnya, untuk jongkok susah, kena pakaian kotor, maka karena hukumnya darurat, maka diberikan pengecualian. Ini pendapat yang lain. Berarti dia tidak boleh. Cuma ketika kondisinya darurat, dilakukan karena kondisi darurat. Nah, disinilah terlihat bagaimana rahasia bagaimana para ulama itu membedakan antara sunnah qauliyah dengan sunnah fi'liyah. Ya, sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Minum berdiri. Minum berdiri juga. Nabi SAW mengatakan, mengingatkan untuk tidak minum dalam keadaan berdiri. Tetapi suatu ketika Nabi SAW minumnya berdiri. Nah, minum berdiri ini dicarikan oleh para ulama alasan-alasan, kemungkinan-kemungkinan Nabi melakukannya. Karena asalnya mereka berpegang kepada sunnah qauliyah. Jadi intinya bahwa sunnah qauliyah lebih kuat pendalilannya daripada sunnah fi'liyah. Dan yang kedua, sunnah fi'liyah dan sunnah qauliyah dan fi'liyah itu sangat kuat bila dibandingkan dengan sunnah takririyah. Karena sunnah takririyah ini bukan ucapan Nabi dan bukan perbuatan Nabi. Makanya terjadi khilaf para ulama tentang sesuatu yang terkait dengan sunnah takririyah. Seperti contoh tadi, sholat sunat setiap selesai berwudu. Ini kan sunnah takririyah. Ketika Bilal bin Rabah menceritakan kepada Nabi bahwa dia setiap selesai wudu dia sholat sunat, disampaikan kepada Nabi dan Nabi SAW tidak mengomentari, berarti Nabi mentakrir perbuatan Bilal. Apakah kekuatan pendalilan ini sama dengan perbuatan Nabi SAW? Tentu tidak. Ya. Apalagi dengan ucapan. Makanya para ulama khilaf. Apakah memang itu termasuk sunnah yang harus dilazimkan atau bisa saja ditinggalkan. Ya. Nah, ini yang kedua ini yang kita pilih. Ya, yang terkait dengan sunnah takririyah itu yang disetujui Nabi SAW, dia tidak terlalu tegas. Ya. Bila mana kita amalkan maka kita mendapatkan keutamaan Nabi SAW menyetujui perbuatan Bilal. Bila mana kita tidak mengamalkan kita juga tidak mengapa dan tidak kehilangan sesuatu yang terlalu berharga. Karena Nabi SAW juga tidak dinukilkan melakukan yang sama. Ya, jadi, bila ada pendapat mengatakan mesti dilakukan dan ini sunnah yang ditinggalkan. Maka ini pendapat yang keliru. Kalau seandainya itu sunnah ditinggalkan berarti para sahabat yang jauh lebih mulia daripada Bilal. Meninggalkan sunnah-sunnah yang mulia. Jadi, ini yang perlu kita pahami. Bahwa sunnah yang terdiri dari beberapa kategori tadi itu kekuatannya tidak sama. Antara qauliyah dengan fi'liyah saja tidak sama. Kenapa kita mesti menguatkan, menaikkan takririyah? Ya. Menjadikan dia sunnah yang benar-benar tidak menjadi sesuatu yang paling berharga di dalam hidup kita. Padahal hanya perbuatan Bilal bin Rabah. Kita yakin bahwa itu sunnah takririyah ya, yang dianjurkan kita melakukannya, tetapi apakah kita mesti memarakkan dan bahkan menjadikan ini sesuatu yang menjadi ciri khas kita? Tidaklah. Seperti itu pemahamannya wallahu ta'ala. Ya. Ustaz, maksudnya dengan adanya dari takdirah itu, ada sebagian dari kita yang dia membuat satu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dengan berdaya dengan perbuatan Bilal itu, Ustaz. Keliru saja, keliru dia. Kalau itu maksudnya pertanyaannya, apakah kita bisa melakukan sesuatu melakukan ibadah dengan berdalil perbuatan Bilal bahwa Bilal melakukan amalan yang direkomendasi oleh Nabi SAW. Kita katakan kepada yang beralasan demikian, ya kalau tidak apa-apa, yang kamu lakukan itu benar kalau Nabi SAW mengesahkan. Datangkan kepada kami bukti bahwa Nabi mengesahkan perbuatanmu, baru kami mengatakan itu sunnah. Ya. Kalau itu alasannya, boleh saja kita buat hal-hal yang baru. Bilal saja melakukan hal yang baru dan itu sunnah. Ya, kalau memang Anda mau beralasan demikian, sampaikan kepada kami perbuatan-perbuatan yang baru dalam agama yang kalian lakukan, kemudian direkomendasi oleh Nabi. Nah, mana sekarang Nabi untuk merekomendasinya? Nah, sekarang mereka menganggap itu boleh, tetapi rekomendasinya mana? Tidak ada rekomendasinya. Kan itu mengkiasnya ma'al farik. Mengkiaskan itu kepada perbuatan kita sekarang itu sangat berbeda. Kenapa berbeda? Karena rekomendasinya tidak ada. Siapa yang merekomendasi perbuatan Anda yang mengatakan ini baik dan boleh-boleh saja, sementara Bilal saja melakukan sunat-sunat setiap sholat, selesai wudhu, kemudian ternyata itu benar, sah-sah saja kalau kita buatkan yang baru. Misalnya kita beristighfar 1000 kali selesai berwudhu. Boleh saja itu syariat. Mana bukti syariatnya? Mana bukti rekomendasi Nabi itu adalah syariat? Jadi tidak bisa dikatakan, dijadikan alasan bolehnya kita menambah-nambah dengan perbuatan Bilal. Wallahu a'lam. Karena kita butuh rekomendasi Nabi dan tidak ada lagi rekomendasi Nabi SAW. Nabi meninggal dunia dan tidak ada lagi syariat yang baru. Nabi meninggal dunia tidak ada lagi syariat yang baru. Wallahu a'lam. Ada lagi? Apa hukumnya menjual buku-buku agama yang dikarang oleh berbagai pemahaman seperti Sufi, Asy'ari dan lain-lainnya? Kenapa mesti dijual? Dunia ini sebentar. Harta kita nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti dengan buku yang kita jual orang semakin terpuruk dalam kesufiannya, ya, menyimpang dalam ibadah dan imannya dan keimanannya, akidahnya, lantaran membaca buku yang kita jual, ya. Ini tidak dibenarkan, ya. Bila ada kesalahan-kesalahan, makanya berhati-hati ketika mendatangkan buku untuk dijual, harus diseleksi dengan baik, ya. Kalau tidak, maka kita termasuk pada orang-orang yang bantu-membantu dalam kesesatan dan dosa, ya. Bantu-membantu dalam kesesatan dan dosa. Silakan ditanyakan ini buku benar atau tidak, isinya baik atau tidak, lihat dari pengarangnya. Maka utamakan buku-buku tentang hadis Nabi, buku-buku tafsir yang sudah ada. Kemudian buku-buku yang sekarang ini diseleksi dengan baik. Tanyakan kepada yang lebih mengerti agar kita nanti tidak membawa beban ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau 1-2 orang dengan buku kita itu sesat, ya, memahami pemahaman yang salah, kemudian nanti diajarkan kepada yang lain, diajarkan kepada yang lain. Ya, padahal kita yang memberikan fasilitas itu, walaupun hanya sekedar penjual, tetapi kan kita yang memberikan fasilitas, maka kita akan membawa dosa-dosa yang berentetan nantinya di hadapan kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Ya. Menggerak-gerakkan jari dalam ketika tasyahud terjadi khilaf para ulama dengan caranya. Ya, terjadi perbedaan pendapat dengan cara hanya sekedar mengisyaratkan karena ada lafaz yusiru biha disebaba, ada mengatakan yuharrikuha. Ya. Menggerak-gerakkan ini bentuk dan caranya juga yang menggerak-gerakkannya. Itu bentuk dan caranya juga berbeda-beda. Kemudian pertanyaan tadi, apakah dilakukan di tasyahud akhir saja atau dilakukan juga di tasyahud yang pertama? Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala menjelaskan bahwa menggerakkan tangan ini pada waktu berdoa. Pada waktu berdoa. Ketika tasyahud awal tidak ada doanya, tidak ada doanya, maka syariat menggerakkannya juga tidak ada, ya. Nah, ini mungkin alasan sebagian yang mengatakan bahwa hanya tasyahud akhir saja. Meskipun demikian, kalau seandainya ada berpendapat menggerakkannya juga dilakukan pada tasyahud yang pertama, maka ini masalah khilaf. Ya, masalah khilafiyah yang tentu tidaklah sesuatu yang mendasar, ya. Mendasar, dan bahkan menggerak-gerakkan dan tidak menggerak-gerakkan terjadi khilaf. Tidak menggerak-gerakkan dengan menggerak-gerakkan terjadi khilaf. Ada yang sekedar mengisyaratkan saja, ya, mengisyaratkan saja. Kemudian ada yang untuk menggerakkan hanya ketika berdoa saja, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian bersalawat, ini termasuk doa, ya. Kemudian setelah itu doa yang lain sampai selesai dia menggerakkan ketika lafaz doanya dan menggerakkan terus, ya. berkali-kali dengan banyak sekali. Ini perbedaan-perbedaan dan ini ya, perkara-perkara yang sangat luas. Perkara-perkara yang sangat luas. Dan bila itu dilakukan di tasawuf pertama dan juga di tasawuf yang kedua, perkara yang luas. Bila dilakukan di tasawuf terakhir saja dan tidak yang pertama, perkara yang luas. Wallahu a'lam. Salat sunat gerhana bulan ya ataupun matahari kan tetap hukumnya sunnah. Tetap hukumnya sunnah. Bila mana tidak dikerjakan, tidaklah berdosa. Tidaklah berdosa. Apalagi dengan alasan memang ada sudah ada dipublikasikan atau publikasikan berita tentang gerhana oleh berbagai media dan juga ada pernyataan-pernyataan pemerintah. Nah, kemudian di salah satu masjid mungkin karena tidak melihat imamnya, pengurusnya tidak menyadari, tidak dilakukan di masjid tersebut salat gerhana, tidak mengapa, tidak mengapa, ya tidak mengapa. Kita yang sudah tahu mungkin saja mengingatkan, kita yang mungkin ingat dan tahu menghubungi pengurus masjid untuk membuka masjid dan memfasilitasi untuk salat gerhananya. Bila pun tidak dilakukan tidak mengapa, wallahu a'lam. Dalil hadis Abdullah bin Mas'ud, saya Muslim, ya, diminta oleh Nabi SAW untuk membacakan kepada beliau Al-Quran. Lalu beliau membaca surat An-Nisa, ya, sampai ayat 41, Nabi mengatakan cukup. Ya, cukup. Apakah hadis ini bisa digunakan untuk dalil bahwa tidak ada sadaqallahul azim? Ya, mungkin bisa dijadikan itu. Ya, bisa juga dikatakan itu. Dan sebenarnya tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang menuntun atau menjelaskan ada bacaan sadaqallahul azim. Ya. Nabi baca Al-Quran dan beliau yang paling banyak membaca Al-Quran. Ya. Abu Bakar baca Al-Quran, Umar baca Al-Quran, para sahabat semuanya ahli Al-Quran. Sangat banyak membaca kitabullah. Tetapi tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa mereka selesai dari baca Al-Quran mengucapkan sadaqallahul azim. Dan kita yakin bahwa Allah sadaqallah. Allah SWT maha benar. Tetapi ketika kita mengucapkan sesuatu setiap selesai baca Al-Quran dengan lafaz ini, mengucapkan lafaz ini setiap selesai baca Al-Quran, kita butuh dalil. Karena yang baca Al-Quran ini bukan kita saja. Sebelum kita ada orang-orang yang sudah baca Al-Quran dan ada orang yang sempurna baca Al-Qurannya. Kalau tujuan kita adalah untuk berta'abud dengan mengatakan dengan bacaan tersebut, maka tidak ada dalilnya. Dan termasuk salah satu dalilnya ayat hadis tadi. Hadis tadi. Kemudian tidak ada dalil mereka yang membaca. Ya, tidak ada dalil. Itu tidak membaca dalilnya. Sekarang datangkan dalil bahwa Abu Bakar membaca atau sebelumnya Nabi Muhammad SAW membaca sadaqallah setelah selesai baca Al-Quran. Ya. Sekian kali Nabi SAW setiap kali wahyu turun Nabi kan bacakan kepada para sahabat. Dan tidak ada ketika para sahabat meriwayatkan hadis tersebut, beliau setelah selesai membaca sadaqallah. Tidak ada. Ya. Begitu juga ahli Al-Quran, Uthman bin Affan. Sahabat yang ahli Al-Quran. Dan beliau mengatakan, "Lau tahurat kulubukum, lama syabi'tum min kitabillah." Andai saja kalbu kalian bersih, kalau kalbu kalian bersih, maka tidak akan mungkin puas kalian dengan Al-Quran. Dalam membacanya, memutala'ah, mentadaburnya. Ya, tidak akan puas. Dan ini ada dinukilkan bahwa beliau membaca apa? Membaca sadaqallah. Sementara salah seorang tabi'in, Abu Abdurrahman, ya, bercerita kepada murid-muridnya, orang-orang yang menjadi guru-guru kami Al-Quran, guru-guru Al-Quran kami, yaitu para sahabat, mereka mengabarkan bahwa mereka mempelajari Al-Quran itu dengan kepada Nabi 10 ayat 10 ayat. Ya, ya 10 ayat. Setelah selesai 10 ayat, ia mengatakan sadaqallah. Ada? Tidak. 10 ayat, selesai 10 ayat. Ketika mempelajari 10 ayat, kami pelajari cara membacanya, kami pelajari maknanya, kemudian kami amalkan. فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ مَعًا. Kami pelajari Al-Quran, itu bacaannya. Kami pelajari maknanya, ilmunya, kemudian kami amalkan. Dan tidak ada satupun di situ penjelasan bahwa selesai 10 Nabi bacakan, kemudian sadaqallah. Tidak ada. Jadi kalau seseorang membaca itu dengan tujuan ta'abbud, ya setiap selesai baca itu, maka tidak ada dalilnya. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Kalau ternyata ada ucapan itu, setelah selesai Al-Quran dan dia memahaminya, baca Al-Quran, apalagi ketika dia berceramah misalnya, dibacanya beberapa ayat dan dia ingin memahamkan, mempelajari bersama tentang ayat-ayat tersebut, kemudian saking terpengaruhnya oleh kandungan ayat-ayat itu, dia mengatakan sadaqallah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena memang isinya Al-Quran itu menunjukkan kemahabenaran Allah SWT. Bukan bacaannya, tetapi ucapan yang mewakili perasaan yang luar biasa ketika mentadabur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan bukan yang dimaksud ucapannya semata, karena sekarang orang baca sadaqallah kan bacaannya saja. Sementara isi Al-Qur'an dia baca dengan senandung yang luar biasa, nada yang luar biasa. Orang terbuai-buai dengan alunan tinggi rendah, tinggi rendah, tinggi rendah suaranya. Terakhir dia mengatakan sadaqallah. Sadaqallah pun tidak, orang mendengarnya tidak meresap ya. Karena yang lebih nikmat dari bacaan itu suaranya. Makna ayatnya tidak dipahami sedikit pun. Tapi kalau orang baca kemudian dia telaah, dibahasnya, kemudian selesai baca dia mengatakan sadaqallah. Ini berbeda, berbeda. Dan dia juga tidak menganggap itu setiap baca. Tidak setiap selesai baca Quran dia mengucapkan sadaqallah. Jadi intinya tidak ada dalil disyariatkan membaca sadaqallah. Dan di antara dalil bahwa tidak ada sadaqallahnya ayat hadis. Hadis tadi. Wallahu a'lam. Cukup? Baik, kita cukupkan pelajaran kita untuk hari ini. Sampai di situ mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menunjuki kita, menetapkan langkah-langkah kita di atas hidayah, mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita. Innahu jawadun karim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita janda yang pahalanya sama dengan orang yang sholat malam puasa. Jadi itu apa bisa jadi dalil kita memilih amalan? Misalnya saya enggak